sini ku berdiri, menanti dewasa, menumbuhkan hati tumbuh percaya. Malam pun telah datang bersama bintangnya, menidurkan rasa. Di sini ku bermimpi, cipta hayal dunia, lewati berbagai alur cerita. Indah tak terkata, sedih yang tersedih, sulit untuk berkisah. Jemur.